Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fi mubarakan 'alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, pemirsa Media Sunnah TV Aceh dan juga teman-teman di Hong Kong yang mendengar melalui Zoom, insyaallah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita ya, kitab Ad-Da'wah Dawa' yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dan kita sudah sampai kepada pembahasan dampak jelek maksiat di dunia sebelum akhirat. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, di antara sebab atau dampak jelek dari maksiat, Allah haramkan rezeki kepadanya. Ya, dan juga Allah haramkan ilmu. Ya, dan juga ya dia akan mendapatkan kegelapan di dalam hatinya, bagaimana gelapnya malam yang terkadang dia tidak mengetahui ya hal-hal yang akan bisa memberikan mudarat untuk dirinya. Begitu juga ketika hati seseorang itu sudah gelap, maka ya seseorang juga tidak akan mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Bahkan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, inna lil hasanati dhiya'an fil wajhi wa nuran fil qalbi wa si'atan fil rizqi wa quwwatan fil badani wa mahabbatan fi qulubil khalqi wa inna lis sayyi'ati sawadan fil wajhi wa dhulmatan fil qalbi wa wahnan fil badani wa naqsan fil rizqi wa bughdatan fi qulubil khalq. Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasanya kebaikan itu akan menjadi penerang untuk wajah dan cahaya dalam hati dan kelapangan dari rezeki dan kekuatan badan. Ya, karena ketika hati seseorang itu sakit, ketika hati seseorang itu ternodai dengan noda-noda, maka fisiknya ini akan sulit untuk diajak pada hal yang baik. Sulit untuk diajak sholat, sulit untuk diajak kajian, sulit untuk membaca Quran, sulit untuk berzikir kepada Allah, walaupun ya dia seorang binaragawan. Ya, walaupun badannya atletis, tapi kalau seandainya hatinya rusak, hatinya berpenyakit, fisik yang kuat yang dia punya tidak akan bermanfaat sama sekali. Allah Subhanahu wa taala telah menghancurkan Rom dan Persia, yang keduanya merupakan negara dikuasa pada waktu itu. Yang tentunya mereka memiliki kekuatan militer, mereka memiliki tentara, ya mereka memiliki alat perang yang canggih pada waktu itu. Akan tetapi subhanallah, ternyata terkalahkan dari hati, terkalahkan dengan orang-orang yang memiliki hati yang bersih dan suci. Karena hati yang suci dan bersih tersebut akan memberikan ya badan yang kuat. Ya terlebih kepada hal-hal yang baik. Wa inna lisayyi'ah wa mahab wa quwwatan fil badan wa mahabbatan fi qulubil khalq, dan itu sebagai bentuk kecintaan yang akan Allah tanamkan pada hati hamba-hambanya. Wa inna lisayyi'ati, adapun kejelekan, sawadan fil wajhi, ya yang dia itu merupakan kegelapan pada wajah, wa dhulmatan fil qalbi, ya dan juga kegelapan dalam hati, wa wahnan fil badani, dan akan membuat badan itu lemah ya kepada hal yang baik. Tapi badannya itu akan kuat ketika dia berbuat dosa, berbuat maksiat. Ya, dia siap untuk berjalan ya dengan jarak tempuh yang sangat jauh untuk mencari narkoba misalnya. Dia sanggup bangkit dari tempat tidurnya di malam hari karena kehabisan rokok. Tapi dia tidak mampu masuk ke toilet yang hanya beberapa meter dari kamarnya, dari tempat dia tidur untuk berwudu, dan kemudian dia mengambil sajadah dan dia bertakbir kepada Allah, enggak mampu dia lakukan. Ya, dan juga wa naqsan fir rizqi, dan juga akan menjadi sebab kurangnya rezeki, wa baghadatan fil qulubil khalqi, dan juga akan menjadi ya kebencian, ketidaksukaan di hati hamba-hamba Allah yang salihin. Ini di antara dampak. Dan kemudian juga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan annal ma'asi tuhinul qalba wal badana amma wahanuha lil qalbi fa amrun dhahirun bal tazalu tuhinuhu hatta tuzila hayatahu bil kulliyah. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, adapun maksiat, dia itu akan melemahkan hati dan melemahkan badan. Adapun lemahnya hati, ya ketika dosa yang dilakukan oleh seseorang ini merupakan perkara yang sangat jelas dan sangat nampak. Bala tazalu tuhinu hatta tuzilu hayatu kul bil kuliyah. Sampai terus menerus hatinya melemah, sampai pada titik matilah hatinya. Ya, ketika mati, hatinya mati, la ya'rifu ma'rufa. Dia tidak mengetahui mana yang ma'ruf. Dan juga dia tidak mengingkari mana perkara yang mungkar. Dia tidak bisa lagi membedakan mana tauhid, mana itu syirik. Dia tidak bisa lagi membedakan mana yang namanya bid'ah, mana yang namanya sunnah. Ya, sehingga kesyirikan itu dianggap sebagai sesuatu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang berada pada titik ini, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, petanda hatinya itu sudah mati secara kuliah, secara keseluruhan. Wa amma wahanuha lil badani fa innal mu'min quwwatuhu fi qalbihi. Ya, adapun lemahnya badan, ya, seorang mukmin kekuatannya itu ada dalam hatinya. Kulama quyya qalbuhu quyya badanuhu. Ya, setiap kuat hatinya, disitulah dia akan mendapatkan kekuatan dari badannya. Wa ammal fajiru fa innahu wa in kana quyyal badan. Adapun orang-orang fajir, walaupun misalnya badannya kuat, fa wa ad'afu syai'in indal hajah, maka dia ya berada di posisi yang sangat lemah ketika dia membutuhkan kekuatan. Ya, sehingga kekuatannya itu mengkhianatinya. Ya, dia membutuhkan kekuatan, dia membutuhkan fisik yang telah dia latih. Yang dia telah berolahraga, yang ototnya sudah tumbuh, perutnya itu sudah berlipat-lipat, dalam arti kata seperti lipatan, berkotak-kotak perutnya. Ya, tetapi ketika dibutuhkan untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk sujud dan ruku kepada Allah, ternyata kekuatan tersebut tidak akan bisa memberikan pengaruh sedikit pun. Ya, subhanallah. Beda dengan orang yang terkadang kakinya cacat, terkadang matanya buta, ya, atau kakinya pincang. Tapi ketika hatinya kuat, dia merangkak menuju rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, dia berjalan bertatih-tatih agar bisa ruku dan sujud di rumah Allah Rabbul Alamin. Jika kekuatan tidak ada faedah, tidak ada fungsi, Anda memamerkan otot Anda, ya, tidak akan menjadi hebat Anda dengan perut Anda itu berkotak-kotak. Kalau seandainya fisik yang Anda miliki tersebut tidak bisa Anda gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ammal quwwata abdani Faris war Rum kaifa khanathum ahwaja ma kanu ilaiha wa qahrahum ahlul iman bi quwwati abdanihim wa qulubihim. Dan perhatikan baik-baik bagaimana kekuatan badan orang-orang Faris dan orang-orang Rum, bagaimana kekuatan badan mereka tersebut, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, mengkhianati mereka. Di saat mereka membutuhkan kekuatan badan mereka melawan muslimin ahlu tauhid, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu, ternyata badan mereka tidak bisa membantu mereka. Wa qahrum ahlul iman biquwwati abnadihim wa qulubihim. Karena mereka telah dikuasai oleh ahlul iman. Mereka berhasil dikalahkan, ditaklukkan oleh ahlul iman. Yang mereka memiliki kekuatan yang inti, yaitu hati mereka. Yang kekuatan hati itu melahirkan daripada kekuatan badan itu sendiri. Dan selanjutnya, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Syekh di sini, wa minha, ya, hirmatul ta'ah, diharamkan ketaatan. Ketaatan merupakan surga seorang mukmin di dunia ini. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, siapa yang tidak pernah merasakan kenikmatan surga di dunia ini, maka dia tidak akan pernah merasakan surga di akhirat kelak. Kemudian ditanyakan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, apa maksud daripada kekuatan surga di dunia tersebut? Kemudian disebutlah oleh beliau, kekuatan surga di dunia adalah ketika seseorang merasakan lezat ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebesar apapun ujian cobaan yang dihadapi dalam kehidupan ini, para hadirin dan hadirat, ketika hatinya itu terisi dengan ketaatan kepada Allah, maka itu semuanya akan menjadi ringan. Ya, dan pelaku dosa, pelaku maksiat, dia tidak merasakan nikmatnya surga ini. Dia tidak pernah merasakan lezatnya beribadah kepada Allah. Dia tidak pernah merasakan lezatnya, ya, ketika menyebut nama Allah. Ya, dia tidak bisa merasakan lezatnya ketika baca Quran. Dia tidak bisa merasakan lezatnya ketika ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara itu mahkota kehidupan manusia. Karena Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Kapan seorang manusia merealisasikan tugas pokok dia menghambakan diri kepada Allah, disitulah dia akan mendapatkan ketenangan. Tapi ketika seseorang itu tidak merealisasikan tujuan Allah menciptakannya, disitulah dia akan mendapatkan kesusahan. Ibarat seekor ikan, yang mana ikan itu akan merasa tenang ketika dia berada dalam air. Tapi ketika ikan itu jauh dari air, maka dia akan sengsara. Nah, begitulah manusia ketika dia merealisasikan tugasnya menghambakan diri kepada Allah, disitulah dia akan mendapatkan kehidupan yang hakiki. Dan itu semuanya terhilangkan, terkaburkan, tersingkirkan dikarenakan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Baik. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Falau lam yakun lidzambi 'uqubatun illa an yusadda 'an ta'atin takunu badaluh." Badalah. Ya, kalau seandainya tidak didapatkan oleh pelaku dosa hukuman kecuali dihalangi dia dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa taqta'u tariqa ta'atin ukhra, yang kemudian dia akan terputuskan dari ketaatan-ketaatan yang lain, fa yanqati'u 'alaihi bidzambi tariqun tsalitsatun, ya, dan kemudian dengan maksiat yang dilakukan terputus jalan ketiga. Satu ketaatan dia runtuhkan, akan runtuh taat yang kedua. Runtuh taat yang kedua, runtuh taat yang ketiga. Ketika runtuh taat yang ketiga, akan runtuh taat yang keempat, dan seterusnya. Bayang qati'u inda anhu bidzambi ta'atun katsiratun kullu wahidatin minha khairun lahu minad dunya wa ma 'alayha. Sehingga akan terputus semua ketaatan-ketaatan, ya, dari dosa yang dilakukan. Yang terkadang satu ketaatan yang ditinggalkan, satu saja. Kita tidak meninggalkan, tidak berbicara ketaatan-ketaatan yang lainnya, lebih baik daripada dunia dan seisi. Ya, salat sunah fajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan salat sunah fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, dikarenakan dosa, dikarenakan maksiat yang dilakukan. Ya, sulit badannya diajak kompromi untuk bangun tidur lebih awal agar dia bisa sholat 2 rakaat. Nah, dengan dia meninggalkan sholat sunnah fajar kesehariannya, sudah cukup dia rugi. Nah, bagaimana lagi dengan ketaatan-ketaatan-ketaatan yang lain yang dia lakukan, yang dia tinggalkan? Ya, tentunya ini para hadirin yang kita lihat. rahimani wa rahimakumullah, dirasakan siapa saja yang mereka bergelimangan dengan dosa, bergelimangan dengan maksiat, yang ketika hatinya bersih, hatinya suci, jangankan untuk sholat sunnah fajar 2 rakaat, dia terkadang bisa bangun jam 1/3 malam akhir untuk rukuk dan sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika hatinya lalai, ketika hatinya sudah mulai jauh dari Allah, ya ketika hatinya telah terisi dengan dosa dan maksiat, ya jangankan bangun di 1/3 malam untuk menangis, untuk rukuk dan sujud kepada Allah, ya sholat sunnah fajar 2 rakaat dia tidak bisa lakukan. Bahkan sholat subuh dia tegakkan ketika matahari sudah naik, sudah 1 tombak. Orang sudah mulai sholat duha, dia baru mulai sholat subuh. Ini tidak lain para hadirin dan hadirat. Bukan karena berkurangnya fisik kita, bukan telah berkurangnya ya kekuatan yang dimiliki dari badan kita, tetapi itu dikarenakan ya dosa dan maksiat yang telah menggelapkan hati kita, sehingga hati yang gelap tersebut terharamkan seseorang berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza karajulin akala aklatan aujabat lahu maradatan tawilatan mana'tuhu min iddati akalatin atyab minha, wallahu almusta'an. Ibnu Qayyim mengibaratkan seperti seorang laki-laki yang dia makan sebuah makanan. Ya makanan itu membuat dia sakit. Ya, makanan itu membuat dia sakit. Ya. Ada satu makanan ya yang dia tahu makanannya adalah racun. Makanan ini akan memberikan dampak untuk kesehatannya. Dia makan. Sehingga ketika dia memakan makanan yang bisa memberikan mudarat untuk dirinya, maka akan terhalangi dia dari makanan-makanan yang lainnya yang lebih baik daripada makanan yang dia makan tadi. Jadi paham ya? Jadi kalau dia sehat, dia bisa makan ini, makan ini, makan ini. Banyak makanan yang bisa dia makan. Tapi karena satu makanan yang dia makan tadi, ya itu bisa memberikan racun untuk dirinya, bisa memberikan mudarat untuk dirinya, dia makan, maka makanan-makanan yang lainnya itu sudah tidak bisa dia makan karena dia sudah sakit. Bisa difahami ya? Nah begitu juga ketika seseorang melakukan satu dosa, melakukan satu maksiat, yang kemudian akan melahirkan maksiat yang lainnya, yang mana maksiat itu akan menghalangi dia untuk baca Quran, menghalangi dia untuk qiyamul lail, menghalangi dia untuk berzikir kepada Allah, menghalangi dia untuk khusyuk salat kepada Allah, menghalangi dia untuk apa? Ya melakukan amalan-amalan yang lainnya. Subhanallah. Ya makanya disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah tadi di awal, kalau seandainya dosa itu hanya berdampak satu saja dalam kehidupan manusia, satu saja, terhalangi dia daripada ketaatan yang itu merupakan surganya seseorang hidup di dunia ini, maka sudah cukup dia merugi. Dan sini Ibnu Qayyim rahimahullah bukan hanya menyebutkan satu daripada dampak dosa, beliau menyebutkan sekian banyak dari dampak dosa yang akan kita baca. Kemudian diantaranya beliau mengatakan, anal ma'asi ya tuqassirul umra wa tamhaqu barakatahu wa la budda. Ya, bahwasannya maksiat, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ya, itu akan memendekkan umur dan akan menghilangkan keberkahan dan sebuah kepastian. Fa innal birra kama yazidu fil umri wal fujur yuqassirul umra. Sebagaimana kebaikan itu akan menambah umur, ya, dan kejelekan itu akan mengurangi umur. Apa maksudnya? Wasirul mas'alati anna umrul insan muddatu hayatihi. Kesimpulannya, umurnya seorang manusia itu adalah panjang hidup yang dia hidup, itu umurnya. Wala hayata lahu, dan tidak ada kehidupan untuk dirinya, illa biiqbalihi ala rabbihi. Ya, kecuali ketika dia itu menjalani hidup ini dengan ketaatan. Wa tana'umu bihubbihi wa dzikrihi. Dan dia merasakan kenikmatan dengan mencintai Allah dan mengingat Allah. Wa itharu maradatihi. Dan dia mengharapkan ya keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu hidup. Ya misalnya seseorang punya umur 60 tahun. Ya, 40 tahun umur yang dia miliki tersebut dia gunakan untuk taat kepada Allah. Dia gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka itulah hakikat dari umurnya. Tapi kalau seandainya seseorang punya umur 60 tahun, cuma 1 tahun dia gunakan untuk ketaatan. 59 tahun dia dalam keadaan dosa, maksiat, kezaliman, dan seterusnya. Maka umur yang dia miliki cuma 1 tahun saja. Jadi semakin lama dia berbuat ketaatan, semakin panjang umurnya. Jadi dari penjelasan wallahu a'lam bin al-qayyim rahimahullahu taala di sini, para hadirin dan hadirat, bukan seseorang ketika menambah ketaatan yang tadinya misalnya dicatat di sisi Allah umurnya 60 tahun, umurnya naik jadi 65 tahun, tidak. Apa yang tercatat di Lauhul Mahfuz 60 tahun tetap 60 tahun, tidak bertambah dan tidak berkurang. Iya, akan tetapi maknanya disebutkan oleh Ibnu Qayyim, semakin dia itu banyak berbuat ketaatan, semakin panjang dia melakukan ketaatan kepada Allah, maka semakin panjang umurnya. Karena sebuah umur dikatakan berhidup ketika hidup hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Faham ya? Kemudian juga disebutkan di sini annal ma'asi, ya, maksiat yang dilakukan seseorang itu dia akan yulidu ba'duha ba'da. Dia akan melahirkan dosa-dosa yang lain. Satu dosa akan melahirkan dosa yang kedua. Dosa yang kedua akan melahirkan dosa yang keempat. Dosa yang keempat akan melahirkan dosa yang kedelapan. Dosa yang kedelapan akan melahirkan dosa ke yang 16. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan subhanallah terjadi, Allah ceritakan dalam Al-Quranul Karim kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan saudara-saudaranya. Ketika saudara Nabi Yusuf ya cemburu kepada Nabi Yusuf alaihissalam karena menurut mereka Nabi Yakub itu lebih mencintai Nabi Yusuf, sehingga mereka berencana untuk membunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, kemudian mereka ya membuang Nabi Yusuf ke dalam sebuah sumur. Yang tadinya mereka berkata, kita akan bertobat, nanti kita akan menjadi orang yang saleh. Ya, nanti kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah ketika mereka membuang Nabi Yusuf, dan ini berupa perbuatan kezaliman, ini perbuatan dosa, ini perbuatan maksiat, membuat mereka bertobat kepada Allah? Tidak. Ya justru dosa yang mereka lakukan itu mengharuskan mereka untuk berdusta, untuk berbohong. Ya, mereka mengatakan Yusuf telah diterkam oleh serigala. Padahal Nabi Yusuf alaihissalam dibuang oleh mereka ke dalam sumur. Nah, kalau mereka jujur, pasti mereka akan ketahuan. Mau tidak mau satu dosa, mereka akan mendatangkan dosa yang lainnya, yaitu berbohong. Dan mereka bersandiwara. Subhanallah. Dan ini para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, adalah sesuatu yang maklum. Ya, sesuatu yang dimaklumi. Orang yang mereka berbuat satu dosa, pasti dia akan melahirkan dosa yang lainnya. Dia berzina, kemudian misalnya ada nampak tanda-tanda dia mau berzina. Ya, ada arah-arah dia ini setelah berzina. Kemudian dikatakan berzina, enggak, saya enggak berzina, wallahi saya enggak berzina. Dia bersumpah dengan nama Allah. Itu sebuah keharusan. Ya, nah kemudian setelahnya dia mengatakan, wallahi saya tidak berzina. Dia mengatakan, kamu ya kurang ajar ya, menuduh saya berzina ya. Dia membentak orang lain, dia menghina orang lain, dia menghardik orang lain. Bahkan terkadang biasa memukul orang lain. Subhanallah. Dari dosa zina, kemudian dia berbohong, kemudian dia memukul orang yang mengatakan dia telah berzina, dan seterusnya, dan seterusnya. Gitulah dosa. Dia akan melahirkan satu dosa kepada dosa yang lainnya. Hatta ya'uzza 'alal 'abdi mufaraqatuha wal khuruju minha. Ya kama qala ba'du salafi, inna min uqubati sayi'a sayi'ata ba'daha. Wa inna min thawabil hasanah hasanata ba'daha. Sehingga sulit bagi seorang hamba untuk memisahkan dirinya dan keluar daripada dosa tersebut. Sulit. Iya, ibaratnya dia telah, ketika dia berbuat satu dosa, dia telah mengorek tanah. Ya, kemudian dia berbuat dosa yang kedua, semakin dalam tanah tersebut, semakin banyak dia dosa yang dilakukan, semakin dalam tanah tersebut. Dan ketika dia sudah berada dalam tanah yang sangat dalam, sulit untuk dia naik ke atas. Jadi sedang mengorek tanah, mengorek kubur untuk diri sendiri. Semakin dalam dosa yang dia buat, semakin banyak dosa yang dia buat, semakin dalam pula tanah yang dia korek. Semakin dalam tanah yang dia korek tersebut, maka semakin sulit untuk dia naik ke atas. Ya, sulit untuk dia bertobat. akan ada keputusasaan. Pada titik keputusasaan disitulah ya untuk mengucapkan astaghfirullah saja dia sulit sekali. Hati-hati dengan dosa para hadirin. Jangan sampai syaitan membisiki kita, ah selama enggak dong, bukan syirik. Ya bukan syirik besar, bukan syirik kecil, cuma sekedar dosa, Allah akan mengampuni kita, Allah akan maafkan kita. Ini semua adalah permainan syaitan. Ini semua permainan syaitan para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Maka berusahalah semaksimal mungkin untuk menjauhi yang namanya dosa dan namanya maksiat tersebut. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan inna min uqubati sayyi'ah sayyi'ata mithlaha. Ba'da. Sesungguhnya ya hukuman bagi dosa adalah dosa setelahnya. Maksiat, maksiat setelahnya. Wa inna min thawabil hasanah, dan dari dampak efek kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Dia baca Quran. Ketika baca Quran, insya Allah dia akan semangat ya untuk sholat sunnah. Ketika dia sudah semangat untuk sholat sunnah, dia akan berusaha untuk memperbaiki sholat wajibnya. Seterusnya dan seterusnya. وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يُعَانِ الطَّاعَةُ وَيَأْلَفُهَا وَيُحِبُّهَا يُؤَثِّرُهَا حَتَّى يُرْسِلَ اللَّهُ يرسل الله سبحانه وتعالى برحمته عليه الملائكة تعزه إليه عزا. Dan tidaklah seorang hamba yang dia terus menerus melakukan ketaatan, dia mencintai ketaatan tersebut, ya sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepadanya, ya atau Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan kepadanya malaikat dengan membawa rahmat, sehingga semakin menguatkan dirinya dan semakin mengokohkan dirinya, dan semakin dia akan terjaga. Ya, nah begitu juga ketika seseorang terus menerus dalam keadaan berbuat maksiat, sampai-sampai maksiat itu adalah sesuatu yang dia cintai, dan Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan kepadanya syaitan, dan syaitan itu semakin akan menguatkan dirinya di hati orang-orang pelaku dosa tadi, sehingga sulit untuk dia lepaskan. Fal awal qawiyu jundu ta'ah bil madad. Yang pertama adalah kekuatan dari tentara Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga itu akan menjadi penolong terbesar untuk dirinya menjalani kehidupan. Akhi, ini haram. Akhi, ini mudarat buat kamu. Akhi, ini sesuatu yang akan memberikan malapetaka untukmu. Dia dijaga dengan rambu-rambu. Ya, adapun yang kedua adalah tentara kemaksiatan, maka itu juga akan menjadi pembantu dia untuk berbuat dosa. Terkadang syaitan gak perlu lagi membisikinya dengan kalimat-kalimat yang indah, merindah-indahkan maksiat tadi. Ya, gak perlu. Kadang syaitan ibaratnya cukup hanya main mata saja. Dia cukup sekedar main mata, dia cukup dengan isyarat saja. Orang terjatuh dengan dosa. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Setiap kita pasti pernah berbuat dosa. Setiap kita pasti pernah berbuat maksiat. Ketika seseorang berbuat dosa, berbuat maksiat di awal kali, mungkin dia berat hatinya, berat. Tetapi lama-kelamaan itu akan menjadi ringan, akan menjadi ringan. Bahkan itu sesuatu kebutuhan yang wajib untuk dirinya, lebih wajib daripada makanan sehari 3 kali. Seperti yang disebutkan di sini oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata beliau, wa minha wa huwa. Ya, di antara maksiat itu adalah sesuatu pengkhianatan yang paling terbesar kepada seorang hamba. Anha tud'iful qul qalba an iradatihi, fataqwa iradatul ma'siyah wa tad'afu iradatut taubah syai'an fa syai'an. Nah, kalau seandainya dia hatinya itu banyak efek ketaatan, maka dia akan mudah untuk bertobat. Tapi kalau seandainya hatinya itu justru yang lebih kuat adalah dosa dan maksiat, maka dia akan memacu, memotivasi dia untuk berbuat dosa-dosa yang lainnya. Dan kemudian melemahkan dia untuk bertaubat sedikit demi sedikit. Ila an tansalikha min qalbi iradatu taubah bil kulliyah. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut dalam hatinya ya keinginan untuk bertaubat secara keseluruhan. Kalau mata nisfu la mataba ilallah, fayati minal istighfar wa taubatil kadzabin bil lisani bi syai'in kathirin. Wa qalbu ma'qudun bil ma'siyah musirrun 'alaihi 'azimun 'ala mawaqi'atiha mata amkanahu, wa hadha min a'zamil amrat wa qrabiha ila al-halak. Fayati min al-istighfar, terkadang dia mendatangi taubat dengan taubatnya pendusta, hanya dengan lisan saja. Oh, saya taubat, saya enggak mengulangi lagi, hanya di lisan saja. Akan tetapi hatinya itu sudah terikat dengan dosa, terikat dengan maksiat, dan dia berazam kuat untuk melakukan dosa tersebut kapan mungkin dia lakukan. Mungkin dia bersembunyi-sembunyi karena takut orang tahu. Dia bersembunyi karena takut istrinya tahu. Dia bersembunyi karena takut suaminya tahu. Tetapi dalam hatinya ada keinginan kuat untuk berbuat dosa, berbuat maksiat. Wa hadza min a'dhamil amrat, dan ini merupakan dosa yang, ini merupakan penyakit yang paling parah. Wa qrabiha ila al-haram. Ya, dan itu paling dekat dia dengan kehancuran. Corona, COVID. Dengan seseorang duduk di rumah, dia enggak kemana-mana. Insya Allah, ya, dia akan bisa terjaga dengan COVID tersebut. Dengan virus tersebut. Tetapi yang namanya dosa dengan namanya maksiat, dia enggak mengenal tempat, dia enggak mengenal ruang, dia enggak mengenal lokasi. Justru di rumahnya sendiri, dia bisa berbuat dosa, dia bisa berbuat maksiat. Ya, bisa kehancuran itu menghampirinya di mana saja dia berada. Nah, bahayanya dosa. Nah, bahayanya maksiat, para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah. Nah, kalau seandainya ya ini dampak dari dosa, maka orang yang mereka mencintai dirinya, orang yang menginginkan akhirat, orang yang memiliki akal yang sehat, pasti dia tidak akan mau menjerumuskan dirinya dalam dosa dan maksiat tersebut. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan, anu yansalikhu minal qalbi istiqbahuha fatasiru lahu adatan fala yastaqbihu min nafsihi ru'yatan nas lahu wala kalamahum fihi. Subhanallah. Terkadang pelaku dosa dan maksiat itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya istiqbahuha, jeleknya dosa tadi. Fatasiru lahu adatan, sehingga maksiat itu menjadi adat untuk dirinya. Ya, seperti makan sehari 3 kali. Ya, seperti seseorang itu mandi. Ya, begitulah dosa selalu lengket pada dirinya. Yang tadinya di awal dia melihat sangat benci dengan dosa tadi. Dia geram dengan dosa itu, dia jijik dengan dosa tersebut. Ya. Dia benci ketika ada orang berbuat dosa, ada orang berbuat maksiat. Tapi ketika dia dari dosa yang kecil beranjak kepada dosa yang besar, dari dosa yang besar terus bertambah dengan dosa-dosa yang lainnya, Allah akan cabut dalam hatinya kebencian, kejijikan dari maksiat tadi. Dan dosa itu akan menjadi adat untuk dirinya, menjadi kebiasaan untuk dirinya. Bahkan dia sudah tidak lagi merasa malu ketika manusia melihat dia berbuat dosa. Dia merasa cuek. Dia merasa gak peduli ketika ada manusia berbicara tentang maksiat yang dia lakukan. Akan sampai pada titik ini, para hadirin. Yang tadinya seperti saya sebutkan, dia benci orang lain berbuat dosa. Dia benci apalagi untuk dirinya. Akan tetapi sampai pada titik, ya, sampai kepada titik orang lain melihat dia berbuat dosa, dia bangga, dia senang. Ya, sedikit demi sedikit akan mengotori hati seorang hamba. Dan itu na'udzubillah, mudah-mudahan jangan sampai terjadi pada diri kita. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Dan mungkin kita sudah melihat ada orang-orang di sekeliling kita yang tadinya untuk menampak satu helai rambut saja dia malu. Iya, nampak sedikit auratnya dia malu. Seakan-akan dunia itu sempit. Ketika dia terus-menerus dengan dosa, terus-menerus dengan maksiat, ya, dia sudah memamerkan foto auratnya di Instagramnya. Dan dia sengaja supaya orang bisa melihat auratnya tadi. Ini para hadirin dan hadirat, hati. Hati itu sangat berpengaruh dengan rasa malu. Hati itu sangat berpengaruh. Ya, baik dan jeleknya seseorang. Seperti yang telah kita jelaskan. Wa hadza inda arbabil fusuqi huwa ghayatu tahattuki wa tamamul ladza hatta yaftakhiru ahadun bil ma'siyah wa yuhadditsu biha ma lam ya'lam anu amalaha fayaqul ya fulan amiltu kadza wa kadza. Dan ini di kalangan orang-orang fasik. Ini merupakan inti, di merupakan sebuah kelezatan. Dia pamerkan fotonya. Dia datangi tempat khusus, orang khusus agar bisa memfoto auratnya. Kemudian disebarkan di Instagramnya. Untuk mendapatkan like, untuk mendapatkan share, mendapatkan jempol. Ya, dan ini sebuah kebanggaan, ini sebuah kelezatan. Subhanallah. Ya, kalau seandainya dia mati pada hari itu. Ya. Dan dia senang dengan maksiat yang telah dia pamerkan tadi. Yang kemudian foto itu bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun ditonton oleh manusia. Dilihat oleh laki-laki. Dijadikan ajang untuk dia berbuat dosa dan berbuat maksiat. Karena kecantikan wajahnya, kecantikan tubuhnya. Na'udzubillah. Dosanya terus akan mengalir ke dalam kuburnya. Dosa yang dia buat sendiri saya sudah cukup banyak. Belum lagi dosa warisan yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat, hati-hati. Hati-hati dalam bermedia sosial. Ya, kita tidak tahu kapan umur kita akan mati, kapan kita akan mati. Bisa saja setelah kita mengupload apa yang saya sebutkan tadi di situ kita mati. Ya, kemudian orang-orang di lingkungan kita adalah orang-orang yang bangga dengan kita seperti itu. Tidak ada keinginan untuk dihapus media sosialnya. Tidak ada keinginan untuk dihapus Facebooknya, Instagramnya, Twitternya, atau semisalnya. Maka itu akan menjadi dosa jariah. Yang seharusnya ketika kita mati, kita membutuhkan pahala jariah. Karena kita tidak bisa lagi beramal. Karena kita tidak bisa lagi berbuat baik. Tapi subhanallah, justru dosa jariah yang akan terwarisi kepada kita dalam kubur. Bahkan ayol ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, hatta yaftakhiru ahaduhum bil ma'siyah, bahkan salah seorang dari di antara para fasik ini, mereka sangat membanggakan dari maksiat yang mereka lakukan. Terkadang dia menceritakan dosa yang dilakukan yang tidak diketahui oleh manusia. Dia mengatakan, ya fulan amil tu kada wa kada. Woi fulan, saya telah berbuat ini, saya telah berbuat ini, saya telah melakukan ini. Padahal Allah menutup dosa dia tadi malam. Dia berzina tadi malam, tidak ada yang mengetahuinya. Tapi dia bongkar sendiri dosa tersebut. Ya dan billah. Kama qala Nabi SAW, dan ini sama persis seperti yang disebutkan oleh Nabi. Kullu ummati mu'afa ilal mujahirin. Seluruh umatku itu sebenarnya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang mereka menampakkan, ya, bangga dengan dosanya, bangga dengan maksiatnya. Wa inna minal ijhari ayyastarallahu al-abda thumma yasnam. Dan wa inna minal ijhar, ya, daripada maksud daripada mujahirin, ya, adalah menampakkan sesuatu yang telah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yafdahu nafsuhu wa yaqul, kemudian dia justru menampakkan aibnya, memamerkan dosanya. Dia mengatakan, ya fulan amiltu yaum kadza wa kadza, kadza wa kadza, wahai manusia, sesungguhnya aku telah melakukan ini dan ini. Dan dia membuka aibnya sendiri. Wa qad bata yastarhu rabbuhu, yang mana tadi malam dia tidur, Allah Subhanahu wa taala menutup aibnya, tapi dia sendiri yang membuka aib tersebut. Iya dan billah. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di sini oleh Syekh, wa minha anna kulla ma'siyatin minal ma'asi yamirathun min an ummatin minal umam allati ahlakaha Allahu azza wa jalla. Ketahuilah bahwasanya seluruh maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba itu sebenarnya merupakan warisan dari orang-orang yang terdahulu yang Allah telah membinasakan mereka seluruhnya atau sebagian besarnya. Di antaranya lutiyah, hubungan sesama jenis. Mirathun an qaumil lutin. Itu warisan dari kaum Nabi Lut. Wa akhdhul haqq haqqi bizzaid wa daf'uhu bin naqis. Mengambil hak dengan tambahan yang bukan haknya dan mengurangi hak orang lain. Ini merupakan warisan dari kaum Nabi Syuaib. Dan selanjutnya al-'ulu fil ard bil fasad. Merasa sombong di muka bumi Allah dengan berbuat dosa, berbuat maksiat. Ia menganggap dirinya hebat. Ia menganggap dirinya penguasa. Ya, tetapi dia membuat hal penindasan dan kezoliman kepada manusia. Maka ini telah terwarisi dari kaum Nabi Fir'aun, kaum dari Fir'aun, bukan Nabi Fir'aun, na'udzubillah. Kaum dari Fir'aun. Baik. Wa takabburu wa tajabburu mirathun an qaumin Hudin. Takabur, sombong, angkuh. Ini merupakan warisan dari kaum Nabi Hud. Fal'asi labisun thiyabu ba'di hadhil umam wa hum a'da'ullah. Maka orang yang bermaksiat, dia berpakaian dengan pakaian umat-umat yang telah dihancurkan oleh Allah dan mereka adalah musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, wa minha, di antara dampak dosa dan maksiat, annal ma'siyata sababun li hawanil 'abdi ala rabbi wa suqutihi min 'aini. Qala al-Hasan al-Basri hanu alayhi fa'asu wa law 'azzu alayhi la'asamahum. Wa idha hana al-'abdu 'ala Allah lam yukrimuhu ahadun. Kama qala Allah ta'ala wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Maksiat itu para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah akan menjadi sebab. Ya, dia menyempelekan. Ya, batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak merasa takut ketika dia berbuat dosa dan dia berbuat maksiat kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, bahkan Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan hanu alaih fa'asuh atau fa'asauhu. Ya, ketika seseorang itu menyepelekan dari batasan-batasan Allah, maka pasti dia akan bermaksiat kepada Allah. Dan kalau seandainya dia memuliakan Allah, mengagungkan Allah, ya, maka niscaya dia tidak akan pernah berbuat maksiat kepada Allah Rabbul Alamin. Dan kapan seorang hamba itu, ya, menyia-nyiakan Allah, ya, menyia-nyiakan batasan Allah, maka tidak ada satupun manusia akan memuliakannya. Allah mengatakan dalam ayatnya, barang siapa yang seseorang itu, wa ma yuhinillah, barang siapa yang seseorang itu merendahkan Allah dengan dosa dan maksiat yang dilakukan, maka tidak ada baginya kemuliaan. Wa inna azzamahumun nas fil zahir lihajatim ilayhim au khawfan min syarrihim faum fi qulubim ahqaru syai'in wa ahwanuhu. Nah, kalau seandainya ada manusia yang memuliakannya, ada manusia yang mengagungkannya secara zahir para hadirin dan hadirat, karena manusia butuh dengan dia, manusia butuh dengan uangnya, manusia butuh dengan kekuasaannya, manusia butuh dengan jabatannya, atau manusia takut dengan kejelekannya. Dia punya banyak tentara, dia punya banyak ajudan, dia punya preman yang banyak di tangannya, dia punya kekuasaan, dia bisa memukul orang, bisa menzalimi orang, sehingga orang segan kepadanya, orang senyum kepadanya, orang memberikan penghormatan kepadanya, supaya dia tidak terzalimi dari orang tadi. Ya, bukan dikarenakan ya kemuliaannya, bukan dikarenakan keagungannya, bukan karena kewibawaan yang dia miliki, tetapi ada dunia yang dia inginkan. Apakah kebaikan dunianya atau takut dunianya akan hilang? Hum fi qulubihim, tetapi dalam hati mereka, ini orang yang paling hina sebenarnya. Ini orang yang paling rendah. Tapi karena memang dia itu punya kedudukan, dia itu punya kekuasaan, maka dialah yang dihormati. Beda dengan kedudukan para ulama, yang mereka memiliki hati yang bersih, hati yang suci. Sebagaimana disebutkan dari sebagian para raja pada waktu itu duduk di majelisnya Atok bin Abi Rabah. Atok seorang budak, bekas budak, yang cacat, yang pincang. Ya, fisiknya adalah fisik yang na'udzubillah kurang, serba kekurangan. Tapi para raja duduk di majelisnya untuk belajar menuntut ilmu. Subhanallah. Subhanallah. Apa yang diharapkan? Dunia, dia gak punya dunia. Kedudukan, dia bekas budak. Dari sisi fisik-fisiknya serba kekurangan. Dari sisi jabatan, gak punya jabatan. Tidak lain mereka dimuliakan karena mereka memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man kana yuridu al-izzata falillahi izzatu jami'a. Barang siapa yang seseorang memiliki, menginginkan kemuliaan, maka kemuliaan itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para hadirin dan hadirat, wa minha annal abda la yazalu yartakabu dhamba hatta yahuna alaihi wa yasgharu fi qalbihi. Ya, seorang hamba ketika dia berbuat dosa dan berbuat maksiat secara terus menerus, maka dia akan menyepelekan dosa tersebut. Dan dia akan mengecilkan, mengerdilkan dosa itu dalam hatinya. Wadhalika alamatul halak, fa inna dhamba kullama saghara fi ainil abdi adhuma indallah. Karena ketika, dan ini merupakan tanda-tanda kecelakaannya, kehancurannya, dikarenakan dosa, ketika dosa itu dipandang kecil di mata seorang hamba, maka itu besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, innal mu'mina yara dhunubahu ka'anna fi asli jabalin yakhafu an yaqa 'alayhi wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabi waqa'a 'ala anfi faqala bihakadha fatarun. Seorang mukmin ketika dia melihat dosanya, ya seakan-akan ya gunung itu menghimpit dirinya. Ya, ya khafu ayyaqa alaih, sehingga dia takut, khawatir ya dengan dosa dan maksiat tersebut. Adapun fajir, dia melihat dosa dan maksiat yang dilakukan itu seperti ya seekor lalat yang hinggap di hidungnya, kemudian dia tepis. Sebesar apapun dosa itu kecil, enteng, sepele. Ya, di sinilah akan menjadi barometer untuk kita para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Barometer untuk saya dan barometer untuk kita semuanya. Ya, kira-kira kita berada di jalan yang mana? Kita berada ya sebagai seorang mukmin yang menganggap dosa itu merupakan sesuatu yang besar, sesuatu yang mengerikan, atau justru kita menganggap dosa dan maksiat itu ya sesuatu yang kecil, sehingga ya bukannya dia malah bertobat kepada Allah dari dosa, atau dia takut, malah terkadang dia tertawa dari dosa dan maksiat yang dilakukan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita dan menjaga kita semuanya para hadirin dan hadirat, dan menjauhkan kita dari sekecil apapun daripada dosa. Karena dosa yang kecil itu akan melahirkan dosa-dosa besar yang lainnya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Wallahu ta'ala bisawab. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Dan tersisa dari waktu, ya kita mungkin akan menjawab beberapa pertanyaan. Tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui. Dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, izin bertanya, apa hukumnya permainan trad or dare? Sebuah permainan yang terkadang menggunakan botol atau barang lain dimainkan beramai-ramai, jika ujung botol jatuh ke siapa disuruh melakukan pengakuan ataupun melakukan hal yang menjadi perjanjian, seperti contoh juga melakukan kemaksiatan atau hal yang tak pantas ataupun pengakuan tentang sesuatu yang paling rahasia, dan fenomena dilakukan oleh sebagian penuntut ilmu, bagaimana pandangan Ustaz? Baik. Ya coba saya fahami, jadi seseorang ada permainan botol-botolan, nanti kalau seandainya dia kena, maka dia mengungkapkan rahasianya. Dia menyebutkan dia pernah berbuat dosa. Na'udzubillah, ini hal yang tidak dibenarkan. Ya bahkan di sana para ulama, mereka menjelaskan tentang seorang yang berzina. Ya, apakah dia lebih baik mengaku dia telah berzina agar dia bisa dihukum, atau dia menyembunyikan antara dia dengan Allah? Sebagian para ulama mengatakan lebih baik dia menyembunyikan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah menyembunyikan, Allah telah menutup dosa yang dilakukan, maka ditutup, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sampai manusia mengetahui. Ini hukum asalnya, demikian disebutkanlah sebagian para ulama. Apalagi kemudian sesuatu yang itu dibuat main-main, yang kemudian dia memamerkan dosa dan maksiat dilakukannya. Jelas ini merupakan perkara yang haram, perkara yang tidak bisa ditolerir. Terlebih seorang penuntut ilmu yang melakukannya. Bukankah Rasulullah mengatakan kullu ummati mu'afa ilal mujahirin? Seluruh umatku sebenarnya dimaafkan oleh Allah kecuali orang-orang yang mujahir. Ya, yang mujahir, orang-orang yang dia menampakkan dosa dan maksiatnya. Ya, maka ini sesuatu yang tidak dibenarkan dan dijauhi. Ya, banyak hal yang perlu dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Ya, dia baca Quran, meluruskan bacaan Qurannya. Ya, kita luruskan bacaan Quran, ya, meluruskan ya niat kita. Banyak hal yang perlu kita bisa lakukan sebagai seorang penuntut ilmu. Kita harus terus belajar. Karena kita pasti akan selalu akan ada kekurangan-kekurangan yang akan menghampiri kita. Nah, kekurangan-kekurangan yang sangat banyak itulah kita tutup sedikit demi sedikit demi sedikit. Ya, dan juga ada hal yang baik yang bisa kita lakukan dalam urusan dunia kita. Ya, menafkahi istri, menafkahi anak-anak, ya mengembangkan bisnis, mengembangkan usaha, ya lebih semangat dalam mencari nafkah agar bisa menjadikan jalan sebagai ibadah daripada hal-hal yang kita sebutkan tadi. Nah, sallallahu alaihi wa sallam. Wallahu a'lam bishawab. Izin bertanya Ustaz, ketika kita curhat kepada teman yang dianggap amanah dan bisa memberikan nasihat maupun solusi, apakah ini termasuk membuka aib diri sendiri? Para hadirin dan hadirat, kalau seandainya kita mengetahui memang orang tersebut adalah orang yang bisa kita ajak untuk berkomunikasi, ajak untuk mencari solusi, maka tidak ada masalah. Ya, seperti kitab yang kita baca ini, pertanyaan seseorang kepada Ibnul Qayyim rahimahullah, dari orang yang dia terjangkiti dosa dan sehingga dia sulit ya untuk melepaskan dari dosa tersebut. Tidak ada masalah. Ya, seseorang mengadu itu semuanya, tetapi ya jangan dia menceritakan kepada orang yang enggak bisa memberikan solusi atau menceritakan kepada orang yang ibaratnya apa ya, kalau bahasa kami di Aceh ini radio migo. Radio enggak punya gigi, radio yang punya gigi. Ya, jadi kalau sudah didengar oleh dia beritanya, ini akan jadi broadcast yang tertunda. Jadi kalau kita kirim broadcast, mungkin dalam 1 detik sampai kepada 10.000 kontak. Nah, kalau kita cerita sama dia, tertunda sejenak. Delay sejenak broadcastnya. Tapi sama juga, nanti akan terbroadcast. Ya, maka carilah orang-orang yang bisa diajak komunikasi, yang bisa menjaga rahasia. Karena hukum asal daripada kekurangan aib dosa yang telah ditutup oleh Allah, itu ditutup antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dia bongkar, ya kecuali dengan maslahat yang kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, apakah permasalahan di setiap keluarga, entah dengan sesama keluarga, orang tua, suami dan anak, apakah ini juga akibat dosa dan maksiat kita yang kita tidak sadari? Nah, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, tidaklah terjadi permasalahan antara satu dengan yang lainnya kecuali ada di antara mereka yang berbuat dosa dan berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menukilkan pada pertemuan yang lalu dari ucapan sebagian ulama salaf bahwasannya dosa yang dia lakukan itu terkadang berpengaruh kepada istrinya dan berpengaruh kepada hewan tunggangannya. Subhanallah. Ya, jadi dosa itu bukan hanya berpengaruh kepada diri seseorang saja, tapi juga berpengaruh dengan lingkungannya. Sehingga ya ini tidak lain dikarenakan dosa, dikarenakan maksiat yang kita lakukan, sehingga kita membenahi diri kita, kita bertaubat, beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum, bagaimana hukumnya public figure mengucapkan salam seluruh agama pada saat tampil di publik? Wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu apakah hal ini dibolehkan ataukah ada rinciannya. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi kalau seandainya yang dari salam itu ada unsur-unsur kekufuran, ya ada unsur-unsur kekufuran, ya ada unsur-unsur pengagungan kepada sesembahan yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka jelas ini tidak dibolehkan dan tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan. Ya, tetapi kalau seandainya memang ada orang, dia sebagai kepala negara atau yang semisalnya, ya memang dia menyapa orang-orang yang di luar non-Islam, Wallahualam bishawab, saya tidak tahu apakah hal itu dibolehkan ataukah tidak. Tetapi kalau seandainya di dalamnya ada unsur-unsur kekufuran, maka siapapun tidak boleh mengucapkan unsur kekufuran. Mau kepala negara, mau siapapun. Tidak boleh dia mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran. Ya salam-salam daripada kekufuran. Subhanallah. Salam dalam Islam itu sebenarnya itu memberikan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan untuk kalian semuanya. Warahmatullah. Dan rahmatnya Allah untuk kalian semuanya. Wabarakatuh. Dan keberkahannya Allah. Keselamatan, rahmat, berkah. Doa isinya. Tapi kalau dikatakan salam, salam, salam ya. Kalau orang non-Islam katakan salam. Apa artinya salam? Saya nggak tahu apa artinya salam itu. Tapi subhanallah bagaimana indahnya Islam. Dalam Islam itu salamnya saja sudah membawa kebaikan. Sudah membawa ketenangan. Dan dia bisa berlaku di setiap zaman, setiap masa, setiap waktu. Ya, seperti orang telepon ke Amerika. Ya, selamat pagi. Di Amerika masih malam, kan nggak nyambung namanya. Ya, atau orang telepon ke tempat lain, selamat malam. Di sana masih pagi. Tapi kalau assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada dia mau pagi, mau siang, mau malam, mau subuh, ya mau tengah malam, gak ada. Semuanya itu berlaku. Ya itulah kehebatan agama Islam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan kita di atas Islam, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, kalau sudah cukup mungkin sampai di sini ya pengajian kita di pagi hari ini. Saya tutup. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum.